kini engkau. Dahulu kau nyanyikan lagu tentang anjing kecilmu. Harry, apakah masih hidup? Dahulu kau berlari-lari, ku ingat guguk-guguk suaramu. Kini aku sudah besar, Rolling Stone laguku. Kini kau pun sudah besar, apa dong lagumu? Apakah kau menyesal? Dahulu kau lucu sekali, sudah besar jadi begitu. Kini aku sudah besar, Rolling Stone posterku. Kini kau pun sudah besar, apa dong postermu? Kini aku sudah besar, inilah laguku.